الحمد لله رب العالمين، ها؟ عندك أبدين. طيب، أبو حيان ومن تبعه قال بمنع التقييد بالحجازيين، لأن هذه اللغة ليست خاصة لهم. طيب، مع أن بعض الأئمة من أئمة اللغة قد قيدوا بذلك ولم يشرح في الاصطلاح. Nah, jadi boleh. Nah, boleh kalau mengatakan Hijaziyah, karena adanya sebagian ulama lugah yang mengatakan demikian, walaupun sebagiannya melarang. Seperti siapa yang mengatakan boleh? Man? Hendaknya apa? Umar? Ar-Radi? Wakata Ibnul Hajib? نعم. وكذا أيضا ابن هشام نسب هذه اللغة إلى أهل الحجاز. طيب، والأمر الواسع، ولا ينكر على من قال بأنها لا حجازية. طيب، ما شروط إعمال لا النافية عمل ليس؟ أن يكون طيب، أن يكون ذلك في الشعر لا النثر. طيب، وهل اشتراط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين شرط معتبر أو غير معتبر؟ أرين غير معتبر. طيب، من يخالفه؟ معتبر أو لا؟ بدين. نعم، معتبر في الغالب، لأن هذا الشرط شرط أغلبي، وقد جاء istimalu la amala laisa fil ma'rifah. Walakin nadir. Naam. An-nadir wa la yuqasu alayhi. Baik, al-an nadkhul fi lata. Qala Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala fi fasl lata wa syuruti i'maliha. Wa lata lakin fil hin. Wa la yujma'u baina juz'aiha. Wal ghalibu hadful marfu'. Nahwu ولا تحين مناص. وقال ابن مالك رحمه الله تعالى في الخلاصة وما للاتا في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل. يعني untuk lata tidak boleh kecuali pada apa? Pada hin saja. Kalau selain hain tidak beramal. Kemudian hadfu dirraf'i fasha ayama yani fi ghalibi ahyan fasha yani ghalib wal aksu qal dan kebalikannya sedikit yaitu apa disebutkannya dirraf'i. Dirraf'i berarti apa maksudnya isimnya. Qala fi syarah al-thalithu mimma ya'malu 'amala laysa lata wa hiya la an-nafiyah zidat 'alayha ta. Limadha li ta'nithil lafzi aw lil mubalaghah. Nah. Ini tujuan utama. Dzakara ta'lilain li ta'nithil lafzi aw lil mubalaghah. Qala inda ta'nithil lafzi wa ala hadha fa hiya sakinah wa hurrikat kama qala al-Ashmuni lil farqi baina lihaqiha al-harf wa lihaqiha al-fi'l wa laysa lil-tika'i sakinain بدليل ربة وثمة فإنها فيهما متحركة مع تحريك ما قبلها ثم زيادة التاء هنا أحسن منها في ربة وثمة لأن لا محمولة على ليس وليس تتصل بها تاء التأنيث ومن ثم لم تتصل بلا المحمولة على إن. Haimtum. Jadi di sini ikhwan, nah kalau alasannya tak pada la ta itu adalah li ta'nitsil lafz, berarti asalnya apa? Sukun ya kan? Karena tak ta'nits sakinah. Baik, dan diharakati kenapa? Sebagaimana dijelaskan Asy-Syauni untuk membedakan antara apa? Antara penempelan terhadap menempelnya tak ini kepada huruf dan menempel kepada fi'il. Kalau tak ini nempel pada huruf, maka itu diapakan? Berarti diberi harokat. Kalau nempelnya pada fi'il, maka itulah yang disukun. Taib dorabat qatalat. Nah, jadi alasan diharokatinya lata bukan karena iltika usakinain. Dalilnya apa? Dalilnya pada rubbata thummata. Baik. Pada kedua huruf ini berharokat. Baik. Dalam keadaan apa? Keadaan setelahnya itu berharokat. Seharusnya kalau diharokati karena iltika usakinain berarti apa? Seharusnya apa? Mbak Umar. Rubbat dan thummat. Berarti alasannya bukan iltika usakinain. Naam. Kemudian tambahan pada lata itu lebih bagus daripada pada rubbata dan tsummata. Kenapa? Karena tak pada lata itu naam dihiaskan, dibawa kepada laisa, dan laisa naam bersambung dengan tak taknis. Laisat. Naam. Oleh karena itulah kalau pada la yang beramal dengan amalan inna, tidak bisa. Kalau la itu dibawa pada amalan inna, tidak ada penambahan ta. Tidak bisa la ta. Dan ini alasan Asmuni, naam, kenapa la ta taknya diharokati. Aulil mubalaghah, inilah yang kedua yang disebutkan, ditambahkan nyata untuk mubalaghah. Mubalaghah dalam apa? Ay fin nafi, dalam penafian. Wa ala hadha fahiyya muharrakatun fil asl. Nah, berdasarkan alasan ini berarti ta itu memang asalnya berharokat. Kata i'allamah wa nassabah. Nah, i'allamah sigha mubalaghah dari apa? Alim. Yang sangat apa banyak ilmunya, allamah. Taknya di sini berharokat atau sakin? Jelas berharokat. Demikian pula nasabah. Wa min huna ta'lamu anna aw fi kalam Hisham liman il jama'. Dari sini kamu ketahui bahwasanya aw pada kalam Ibnu Hisham untuk apa? Mencegah penggabungan, berarti harus memilih salah satu. Alasan lita nisil lafad atau lil mubalaghah, harus merujukkan salah satu dari keduanya. Fabatala qawlu man qala innahu yajuzu an takuna litta'nithi wal mubalaghati ma'an. Ini jelas enggak benar, batil. Yang menyatakan menunjukkan ta'nith dan mubalaghah secara bersamaan. Kenapa? Li'anna fihi ijtima'u wasfaini mutanafiyaini wad'an. Ya, penggabungan dua sifat yang apa bertolak belakang pada asal peletakan. Kenapa? Wa huma sukun fit ta'nits wa taharruk fil mubalaghah. Baik. Fa fi hasyati 'ibadah 'ala syudur qala au mani'ah khuluwin. Nah. Mani'atu khuluwin fa tujawwizul jama'. Aifaya juzu antakuna lil mubalaghah wa ta'nitsi ma'an. Ini perkataan apa? Ubadah. Baik. Dari dia menolak pembatasan bahwasannya harus salah satu. Tapi alasan yang pertama lebih kuat. Nah, pertama lebih kuat dalam artian memang apa? Menolak untuk apa penggabungan antara dua ilah tersebut. Qala wa syartu i'maliha an yakuna ismuha wa khabaruha lafdhul hin. Ini syarat yang pertama. Isim dan khabarnya harus berupa lafadz hin. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala ikhtalafa ra'yu Ibn Hisham fima ta'malu fihi lata fakhassa amalaha huna bilafdil hin duna ghairihi min asma'iz zaman fa fi awdahil masalik amma ma waja'ala amalaha fi asma'iz zaman wa lam yuqassir dhalika 'ala lafdil hin wa la ghairihi. Ini dalam awdahul masalik. Beliau apa? Lebih umum memilih. Pokoknya setelah lata itu ya berupa isim zaman walaupun bukan hin. Wa hadza zahiru qaul Ibn Malik fit tashil haitsu qala wa takhtassu bil hin aw bi muradifi. Jadi muradif hin yaitu apa? Asma'uz zaman. Afi syudur wa syarhihi sarraha bi annaha ta'malu fil hini bi kathrah wa fis sa'ati wal awani bi qillah. Wa hadha minhu kal mutawassit fil mas'alah. Naam, yaitu kesimpulannya sebagai apa? Penengah untuk masalah ini, memang penggunaan hin banyak dan pada sa'ah dan awan itu sedikit. Wa min imaliha fis sa'ati qawlu syair nadimal bughadu wala tasa'ata mandamin wala tasa'ata mandamin wal baghyu marta'u mubtaghihi wa khimu. Ini bait yang bagus. Nadimal bughah wala tasa'ata mandamin wal baghyu marta'u mubtaghihi wa khimu. Ya, para tughah, orang-orang berbuat zalim itu menyesal, tapi nah, saat ini bukanlah waktu penyesalan. Ketika telah mendapatkan balasan baru menyesal. Baik. Dan bagi perbuatan kezaliman itu adalah apa? Marta'u mubtaghihi wa khimu. Wal baghyu marta'u mubtaghihi wa khimu. Apa maksudnya berarti? Maksudnya bagaimana? Sama Zaid. Nah, intinya ya kawan, bahwasanya kezaliman itu akibatnya adalah sangat sangat buruk. Nah, akibat dari kezaliman yang dilakukan oleh pelakunya ya perkara yang apa membinasakan. Sebagaimana dalam hadis adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Ini penggunaan sa'ah setelah lata. Dan itu adalah isim zaman. Fa fil awan qauluhu talabu sulhana wala ta'awanin. Fa ajabna an laysa hina baqa'i. Mereka meminta untuk apa? Berdamai dengan kami, dan saat itu bukanlah waktunya, waktu untuk berdamai. Baik. Fa ajabna an laysa hina baqa. Maka kami jawab bahwasanya waktunya bukan apa waktu untuk apa untuk melakukan sulh tadi. Waktu untuk pergi berpisah. Ay wala tal awan awanu sulhin, atau wala tal awan berarti apa? Awan sulhin ya, tak? Sebagai jawaban yang kedua, sebagai jawaban khabar dari lata. Faqutiya awan anil idhafa fil lafzi fabanaha wa athara bina'aha 'ala al-kasri tashbihan fi nazali waznan awanin nam wala ta'awanin. Itu di pada bait tersebut dia apa? Dipotong dari idhafah. Untuk apa? Sebagai tashbih dengan nazali. Wa nunuha lidharurah. Naam. Dan nun pada awanin, pada tanwinnya itu lidharurah. Taib, ini syarat yang pertama, berarti ya kawan, naam, persyaratan an yakuna smuha wa khabaruha lafdhul hin, ini apa? Aglabi. Dalam artian memang kebanyakan itu, tapi boleh menggunakan apa? Isim zaman, seperti sa'ah dan awan, sebagaimana Ibnu Hisham juga pilih dalam kitabnya yang lain. Dan ini zahir dari pendapat Ibnu Malik. Jadi tidak harus dengan hin. Yang penting dengan isim zaman. Wasani an yuhdafa ahadul juz'ain. Wal ghalib an yakuna al mahdhufu ismaha. Yang kedua, hendaknya dihilangkan salah satu dari dua bagian tersebut, yaitu isim dan khabar. Berarti salah satunya dibuang. Lam yusma al jam'u baina ismiha wa khabariha, dan tidak pernah didengar dari orang Arab penggabungan antara isim dan khabarnya, makanya dikatakan harus dibuang salah satunya. Wal ghalibu an yakuna al mahdhufu ismaha. Taib. Dan mayoritas yang dibuang adalah isimnya. Limadha? Qala syekhuna hafizahullahu taala, li anna al khabara mahattul faidah. Karena khabar adalah apa? Inti dari apa? Faidah yang mau disampaikan. Kalau khabarnya dibuang, faidahnya bagaimana? Makanya dibuang isimnya. Nah, dengan adanya khabar bisa mengetahui isim yang apa terbuang tersebut. Fayambagil itina ubih fayudkar. Nah, karena khabar adalah apa? Adalah inti faidah, maka seyogianya diperhatikan dan disebutkan. Faqaulihi ta'ala, fanadau wala tahina manas. Fanadau wala tahina manas. Berarti bagaimana mengartikannya? Atau dibaca irobnya dulu. Nah, Arif Abu Amar. Taim. Fanadau nam fa'atifah. Linadau jelas fi'il madhi mabniun 'ala dhamm al-muqaddar. Kemudian wawu pada nadau sebagai apa? Fa'ilnya. Fanadau wala tahina manas. Ini syahidnya. Wawu haliyah. La ta harfu nafiyin ya'malu 'amala laisa. Hina khabar la ta. Tayyib. Khabar la ta mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah dhahirah. Ini wadih. Wa huwa mudhaf. Manasin mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf. Berarti i'rab dulu yang nampak. Lalu kemudian yang mahdhuf wasmu la ta mahdhuf. Wa taqdir wala talhinu hina manas. Taib wala talhinu hina manasin. Dan bukanlah saat ini saat untuk apa? Untuk berlari, untuk mencari apa perlindungan. Tidak ada lagi perlindungan, tidak ada lagi perkara yang menyelamatkan. Wala buddha min taqdiril mahdhuf ma'rifata. Naam. Wala buddha min taqdiril mahdhuf ma'rifah. Kenapa? Li'anna al-murada naf'yu kaunil hinil khas hinan yanusufi. Tayyib. Jadi harus berupa apa? Berupa ma'rifah. La talhinu. Kenapa? Karena yang dimaksud adalah penafian afanifilah waktu yang khusus. Sebagai apa? Waktu yang mereka bisa apa? Bisa melarikan diri darinya. Melarikan diri padanya. Nah. Jadi harus berupa apa? Isim ma'rifah. Qala Ibnu Malik wa fi kalamil musannif isyaratun ilai. Wa la yunafi ma dzakaruhu min ishtiratit tankiri fil ma'mul. Nah, tidak bertentangan. Jadi apa persyaratan yang mereka sebutkan dari persyaratan tangkir pada makmulnya. Taib. Kenapa? Li'anna hadha syarta fil madhkuri min ma'mulaiha lal mahdhuf. Ya. Dikarenakan syarat yang disebutkan ini pada kedua makmul ketika disebutkan. Tapi apa? Ketika na'am mahdhuf ini tentunya apa? Tidak masalah. Tidak termasuk dalam kaidah yang harus dipenuhi syarat tersebut. Yang dipersyaratkan harus nakirah secara sharih dalam pembahasan apa? Kemarin ya tidak? Ketika la nafi atau mudahnya la hijaziyah menurut perkataan Ibnu Hajim. Qala wa jumlatu la tahina manas fi mahalli nasbin alal hal min fa'il nadaw. Ai istaghathu, mereka meminta pertolongan. Dalam keadaan saat itu bukanlah waktu yang apa? Yang mereka bisa untuk melarikan diri. Nah, tidak ada waktu untuk apa? Melarikan diri, waktu untuk bisa mencari apa? Mencari keselamatan. Baik. Ini syarat kedua, an yahdhafa ahadul juz'ain. Fanada wala tahina manas. Wa taqdiru wallahu a'lam. Fanada ba'duhum ba'dan an laisal hinu hina firarin wa harab. Ini lebih jelas lagi. Mereka memanggil naam sebagian kepada sebagian yang lain. Sebagiannya memanggil sebagian yang lain dalam keadaan waktu itu bukanlah waktu untuk melarikan diri. Taib. Tafsirul limanas, ya, firar, nam harab. Fahuwa min nasa idza farra wa haraba. Waqila min nasa idza ta'akhara. Taib wal makna al awal Allah. Yaitu apa? Nam farra wa haraba. Waqad yuhdafu khabaruha wa yabqa ismuha ka qira'ati ba'dihim wa la tahinu bir rafa. Taib. Yuhdafu, waqad yuhdafu khabaruha. Di sini qad litaqlil. Terkadang nama khabarnya yang dibuang. Kebanyakan yang dibuang apa? Isimnya, tapi terkadang khabarnya yang dibuang. Ay qalilan. Qala ba'duhum makan al-qiyas an yakuna hadha huwal ghalib. Sebagian nahwiyin mengatakan qiyas seharusnya ini yang mayoritas dibuangnya khabar. Alasannya tadi apa? Alasan kenapa kok mayoritasnya malah yang dibuang isim? Apa betul? Nah, karena khabar adalah mahattu faidah, yaitu inti faidah yang diinginkan. Sebagian mengatakan kiasnya ya khabar yang harus dibuang. Kebanyakannya. Bal kana yambagi an hudifal marfu. Bal kana yambagi anna hadfal marfu'i la yajuzul battah. Ini pendapat sebagian. Membuang marfu' bahkan apa? Tidak boleh sama sekali. Kenapa? Li anna marfu'aha mahmulun ala marfu'i laisa wa huwa la yuhdaf. Fahadha far'un. Taib. Yatasarrafu fihi ma lam yatasarrafu fi asli. Nah, alasannya apa? Kenapa kok seharusnya malah marfu' ini yang dibuang? Karena marfu' itu dibawa di atas marfu' laisa. Maka tidak boleh dibuang katanya. Dan pada lata ini mereka apa? Tasarraf. Nah, dengan perkara yang tidak apa? Tidak dilakukan pada hukum asalnya. Faqala ba'duhum maka anna sababa tasarrufi fi marfu'ihi, yaitu dengan apa dihilangkan ya kan diperlakukannya marfu' lata ini ikhwani fillah dengan dihilangkan anna ta'al lahiqah lila kal jabirah an hadfil ismi. Alasannya bahwasanya ta' yang menempel pada la itu seperti apa? Jabirah an hadfil ismi, sebagai na'am pengganti dari dibuangkannya isim. Sehingga ketika ada tak tersebut, dia sudah na'am genep. Sudah apa? Tidak menuntut adanya isim dimunculkan di situ. Li'annahu yaliha walatakunu jabiratan an hadfil khabar libu'dihi. Sebagai apa? Pengganti dari apa? Dari isim. Kenapa? Karena memang dekat setelah lata isim dan tidak bisa menjadi pengganti untuk pembuangan khabar. Kenapa? Karena jauh. Nah, ini alasan saja. Dalam artian biasa nahwiyun ikhwani fillah membuat-buat alasan bagaimana biar masuk akal. Tapi yang jelas memang secara sama, nah, yang kebanyakan dibuang apa? Kebanyakan dibuang adalah isim atau bar? Isimnya. Baik. Adapun pembuangan khabar sedikit. Seperti qira'ah ba'dihim, dan ini qira'ah minasyawad. Dikatakan oleh Syekh, wahiyya minasyawad, termasuk dari kategori qira'ah syadha. Qara'a bidzalika Abu Samal, na'am, ma'adhammit ta' min lata, berarti walatu, hakada, walatu hinu manasin, bidhammit ta' waraf'in nun. Bukan lata hinu, tapi apa? Walatu, jadinya. Kalau qira'ah ini, Abu Samal. Walatu hinu manas. Wal-i'rab ala hadhil qira'ah yakunu hinu ism lata wa khabaruha mahdhuf wa taqdir walatu hinu manasin hinan lahum, ya, dan bukanlah waktu untuk apa, melarikan diri sebagai waktu bagi mereka, yaitu tidak ada waktu melarikan diri bagi mereka, maksudnya demikian. Baik. Dan berhubungan dengan qira'ah rafa' walatu hinu wa qara'a Isa ibn Umar kama fil bahr bi kasri ta wa jarri nun, bi kasri ta wa jarri nun, berarti apa? Walati hinu fa zama al fara anna la ta tustamalu harfan jaran li asma'i zaman khassa kama anna mundu wa mud kadhalik. Nah, tapi perkataan Maz'ama menunjukkan ini pendapat lemah. Wa qala radhi wa laysa bi syai' id law kana harfa jarrin la jurra ghairu awan. Wa ikhtisasul jari bi ba'dil majrurat nadir. Nah, ini juga faedah, ikhwan. Pengkhususan huruf jar dengan sebagian isim yang dijarkan saja ini nadir. Tidak ada dalam kaidah demikian ini secara umum. Dalam artian, nah, huruf jar itu hanya menjarkan kata-kata tertentu. Wa idzan law kana jaran lakana la budda lahu min fi'lin aw ma'nahu yata'allaqu bih. Ini juga alasan berikutnya. Namanya jar majrur harus ada fi'il atau yang semakna yang muta'alliq dengan dia. Qala Abu Hayyan walladhi yadhharu li fi takhrij hadhihi al-qira'ah syadah wal baitun nadir fi jarri ma ba'da lata annal jarra huwa ala idmari min. Baik. Ka'annahu qala walata min hini manasin alata min awani sulhin kama jarru biha fi qawlihim ala kam jid'in baituk, ala kam jid'in baituk ay min jid'in fi asahil qawlain ala kam min jid'in, ya, di atas berapa pangkal, ya, pohon rumahmu. Kama qalu la rajulin jazahullahu khaira. Naam. Yuridun la min rajulin. La min rajulin. Wa yakunu mawdi'u min hayni manasin raf'an ala annahu ismu lata. Berarti apa? Setelah di i'rab jar majrur, ya, kedudukannya apa? Di mahali raf'in isim lata bi makna laisa. Kama taqulu laisa min rajulin qa'iman wal khabar mahdhuf. Tayyib. Fa kharaja al-ahfash wa la ta'awanin ala idmari hin ay wa la tahini. Naam. Kalau pakai mazhab yang awal, wa la tahinu awanin. Naam. Hadfu hin wa abqa awan ala jarri wala ta'awanin wala tahinu awanin. Wa kharaja Ibn Nadhim ala anna al-asla wala ta, na'am, awanu sulhin atau walata walatal awanu awana sulhin. Ini takdirnya kalau mazhab yang masyhur, dan ini yang kita pakai ikhwan, lebih mudah mazhab yang dipilih oleh Ibnu Hisham dan yang lainnya, bahwasanya isim yang dibuang itu hendaknya berupa apa? Ma'rifah. Wala talhinu nam hina manasin wala tal awanu awana sulhin. Faqati awan anil idhafah fil lafzi fabanaha. Tayyib. Wa athara binaha 'ala al-kasr tashbihan bi nazali waznan wa nuniha lidarurah. Ini tadi telah kita bahas. Faqala Abu Ishaq wala ta awanuna fadhib fadhib fahudhif al-mudhaf ilayhi fawajaba alla yu'rab. Tidak boleh mu'rab dia. Wa kasruhu liltiqa'i sakinain. Tanbihan. Ini berhubungan dengan apa? Khilaf pada qira'ah lata. Tidak perlu kita repot-repot. Yang penting ambil apa? Qira'ah yang masyhurah, mutawatirah. Nam walata hina manas. Di mana lata di situ beramal dengan amalan laisa dengan terpenuhinya dua syarat, yaitu apa? Dengan lafaz hin atau apa? Atau isim zaman, dan di situ dengan lafaz hin. Kemudian dibuangnya isim secara ghalib. Tanbihan ala awal, taqaddama ma'na anna lata ta'manu fi lafdil hin awil hin wa ma radafahu min asma'iz zaman awil hin bi kathrah wasa'ah wal awan bi qillah. Ini takbirnya. Wa amma qawluhu lahfi 'alayka lilahfatin min khaifin yamghi jiwaraka hina la tamujiru fartifa'u mujir 'ala al-ibtida' wal khabar mahdhuf wa taqdir la talahu mujir. La talahu mujir. Tayyib. Wasubigul ibtida'u bihi. Tayyib. Wasawagul ibtida'u bihi taqaddumu khabarihil majrur. Naam. Wasawagul ibtida'u bihi taqaddumu khabarihil majruri qablahu taqdiran aw 'ala al-fa'iliyyati bi fi'lin mahdhuf. Paham? Berarti perhatikan ikhwan pada lafaz la talahu mujir. La talahu mujir. Padahal asalnya biasanya apa? Isimnya harus di depan, ya tidak? Syarat secara umum isimnya di depan. Tapi ini malah dikedepankan na'am tayyib dengan lahu. Tayyib. Jadi tidak dengan mujir. Kemudian apa? Khabar dikedepankan. Ah, yang membolehkan apa? Karena khabarnya berupa majrur dan majrur. Taib. Wa takdir la tayahsulu mujil. La tayahsulul mujir. Wa la ta'ala takdiraini muhmalah li'adami dukhuliha ala zaman. Ya, syahidnya apa? Kalau ada la ta, kemudian apa? Tidak ada isim zaman di situ, berarti muhmalah, tidak beramal. At-tanbih. Linahwiyin filata al-waqi' ba'daha huna kaqaulihi hannat nawaru walata hanna. Hanna. Ya. Pada lata al-waqi' ba'daha hanna. Ya. Seperti dalam bait hannat nawaru wala tahanna hanat hannati wa badal lati kanat nawaru ajannati. Ada dua madhab, ahaduhuma anna la tamuhmalah nam la ismalaha wala khabar wa hanna fi mawdi nasbin ala dzarfiyyah li'annahu isyaratun ila al-makan muta'alliqun bi khabarin muqaddam. Ya, hanna juga apa? Lughah pada huna, ya kan? Taib. Lughah untuk huna, maknanya sama. Di sini. Isyarah untuk makan, isyarah untuk tempat. Wahannat, ma'a an ya muqaddarah qablahu fi mawdhi'i raf'in bil ibtida' wa taqdir hannat nawaru wa la tahunalika na'am hanin. Tayyib. Wa hadha tawjihul farisi. Wa thani an yakuna hanna ismu lata wa hannat khabaruha ala hadfi mudhaf at taqdir wa laysa al waqtu waqta hanin. Berarti apa? Bukanlah waktu waktu untuk merintih, bukan waktu untuk apa? Untuk merintih, untuk mengeluh. Ini maksudnya. Tayyib hannat yaitu apa? Hanin, dari hanin. Li'anna fihi ikhraju hanna ala dharfiyya wa hiya min adh-dhuruf allati la tatasarraf wa fihi aidan i'malu la ta fi ma'rifah dhahirah wa innama tu'malu fi nakirah wa fihi aidan al-jam' baina ma'mulai la ta. Jam' baina ma'mulai la ta, kenapa? Karena ada isim dan khabarnya, ikhwan. Wa la ta hanna hannati. Cuma nadir yang seperti ini. Waktu satlata bi annaha la yudhkaru ma'aha ma'mulaha ma'an falla budda min hadfi ahadihima wa fihi hadful mudhaf ilal jumlah. Ini hal-hal yang diambil dari bait. Cuma faedah terpenting yang tidak nyantum ingat-ingat. Nah, mengenai apa makna lata itu sendiri, kemudian asal tak ini apa, kemudian amalannya dan syaratnya itu. Tayyib, amalannya dan syaratnya, mana syarat yang aghlabi, mana syarat yang na'am qad'i mu'tabar. Tayyib. Dan kalau kita perhatikan, ketika mempelajari kitab-kitab yang lebih luas, Al-Fanifil akan banyak didapati persyaratan-persyaratan itu ternyata aghlabi. Tayyib, kenapa didapati syair yang menyelisih hal tersebut terkadang walaupun sedikit. Tayyib barakallahu fikum. Jadi dengan ini kita selesai dari na'am huruf yang beramal dengan amalan laisa. Na'am. Berikutnya kita akan masuk pada inna wa akhwatiha. Naktahi bihada walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.